أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته فصل tentang petunjuk Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam masalah khutbah. خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة. Rasulullah SAW berkhutbah menyampaikan risalah, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan syariat. Alal ardi, langsung di atas tanah, tidak beralas sesuatu. Wa alal mimbar, atau di atas mimbar. Wa alal ba'ir, atau di atas unta. Wa alal naqah, sama ba'ir dengan naqah. Wakana idza khataba ihmarrat aynahu, dan kalau beliau alaihi salatu wasallam berkhutbah ihmarrat aynahu, kedua mata beliau memerah. Wa ala sautuhu, dan menjadi tinggi suara beliau. Washadda ghadabuhu, dan semakin kuat amarah beliau. Hatta kana mundiru jaysin, sampai seakan-akan beliau adalah panglima perang yang mengingatkan pasukan, atau ya orang-orang yang mengingatkan pasukan perang. Sabbahakum wa massakum, kalian sekarang lagi sedang diserang di pagi hari atau di sore hari. Ini mestinya yang diusahakan, diupayakan ketika orang berkhutbah, berkhutbah dengan suara tinggi, lantang. Khutbah Jumat, khutbatul Id, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tegas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditegakkannya hari kiamat sama seperti ini. Wa yaqrinu baina asbu'aihi as-sabbabata wal-wusta, beliau melengketkan telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Kata beliau, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegakkannya hari kiamat sama seperti ini. Beliau mengangkat dua jari jemari beliau, jari telunjuk, telunjuk dan jari tengah. Artinya selisihnya sangat sedikit. Selisihnya sangat sedikit. Walaupun ada yang mengatakan masih ribuan tahun dari sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat. Kita katakan ribuan tahun. Ini ribuan tahun ini adalah ujung-ujung kehidupan dunia ini dibanding dengan umur dunia sejak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambar labiku. Baik. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah urusan-urusan atau perkara yang baru atau yang diadakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kana la yakhthubu khutbatan illa ibtataha bihamdillah, dan tidaklah beliau membuka khutbah kecuali beliau membukanya dengan alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Beliau membukanya dengan alhamdulillah. Wa ma qalu katsirin minal fuqaha, adapun ucapan dari kebanyakan ahli fikih, innahu yattati khutbatal istisqa bil istighfar, bahwa sesungguhnya beliau membuka khutbah istisqa, doa, atau khutbah meminta hujan, dibuka dengan istighfar. Wa khutbatul Id bit takbir, dengan membuka khutbah Id dengan takbir. falaysa ma'hum fihi sunnatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam albatta, maka tidak ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Semuanya, apakah Idul Adha, Idul Fitri, apakah khutbah Jumat, apakah khutbah yang lainnya, semuanya dimulai dengan apa? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa sunnatuhu taqtadi khilafahu. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyelisihi kebiasaan banyak dari kalangan ahli fikih ini. Wa huwa iftitahu jami'il khutabi bilhamdillah. Dan ini merupakan pembuka dari semua khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membukanya dengan alhamdulillah. Wa huwa ahadul wujuhi tsalasati li ashabi Ahmad, wa huwa ikhtiyaru syekhina qaddasallahu ruhu. Dan ini salah satu dari beberapa sisi dari tiga pendapat untuk pendapat pengikut Al-Imam Ahmad, dan ini pendapat dan pilihan Syekhuna yani Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Wa kana yakhthubu qa'iman, dan beliau berkhutbah dalam kondisi posisi berdiri. Wa bi marasili ata wa ghairihi annahu kana idza sa'ada al-mimbar aqbala bi wajhi 'ala an-nas. Dan dalam marasil ata dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau naik ke atas mimbar, beliau menghadapkan wajahnya ke manusia. Tsummaqala assalamu alaikum, kemudian beliau memberi salam assalamu alaikum. Qala asy-Sya'bi wa kana Abu Bakar wa Umar yaf'alani dzalika. Khutbah Jumat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kana yakhtimu khutbatahu bil istighfar, dan beliau yakhtimu menutup khutbahnya dengan istighfar. Wa kana katsiran ma yakhutubu bil Qur'an, dan kebanyakan beliau berkhutbah dengan Al-Qur'an, yang membacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir bil Qur'ani may yakhaf wa'id. Wa fi sahih Muslim an Ummi Hisham ibn Duharith bin Duharith qalat ma akhadtu qaf wal Qur'an al Majid illa an lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kull yawmin jum'atin 'ala al mimbar idza khataba an-nas. Dalam sahih Muslim dari Ummu Hisham binti Harithah berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'an al Majid, surah Qaf, tidaklah aku menghafal mengambil surah ini kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, beliau membaca surat ini kullayawmi jum'ah, setiap hari Jumat di atas mimbar idza khataban nas, ketika beliau berkhutbah ke manusia. Wa dzakara Abu Daud an Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tashahhada qala alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira baina day sa'. Ini yang dibaca oleh beliau, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nasta'inuhu, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, minta ampunannya, dan kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya jiwa kita. Mayyahdihillahu falamudillalah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa mayyudlil falahadiyalah, kebalikannya, siapa yang ditetapkan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan untuknya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Baina yaday sa'ah, sebelum datangnya hari kiamat. May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad, siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka tidak akan dia memudarati kecuali dirinya sendiri. Wa la yadurullaha syai', dan sedikit pun tidak dia memudarati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Daud an Yunus annahu sa'ala ibn Shihab an tashahhudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ah, pada kala nahwa hadza illa annahu qala wa may ya'sihi ma faqad ghawa. Diriwayatkan Abu Daud dari Anas Anahu Salah bin Syihab bahwa dia bertanya kepada Ibn Syihab tentang tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat pada kala nahwa hadza, maka disebutkanlah seperti yang kita bacakan tadi kecuali ada tambahan atau ungkapan yang lain, wa may ya'sihi ma faqad ghawa. Siapa yang bermaksud kepada kawannya maka sungguh dia telah menyimpang. Kalau Ibn Syihab, wa balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza khataba kullu ma huwa atin qaribun la budda lima huwa atin wa la yu'ajjalu wa la yu'ajjilu Allahu al-ajala li ajalati ahadin wa la yukhiffu li amrin nasi ma syaa Allahu la ma syaa an-nas. Yuridullahu syai'an wa yuridun nasu syai'an ma syaa Allahu kana walau karihan nas wa la mub'ida ma lima qarraba Allahu wa la muqarriba lima ba'ada Allahu wa la yakunu syai'un illa bi'innillah. Dan telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya, kullu ma huwa atin qaribun, semua apa saja yang akan datang itu adalah dekat. Faham barakallahu. Walaupun dinyatakan 1000 tahun yang akan datang, tetap dikatakan dekat karena semakin hari semakin kita mendekati waktu itu. Makanya dikatakan kullu atin qaribun, semua apa yang akan terjadi akan datang itu adalah dekat. Kullu atin qarib, la budda lima huwa atin, mesti apa saja yang akan terjadi itu akan terjadi. Wala yu'ajjilullahu li ajalati ahadin, dan tidak akan Allah segerakan karena keinginan seseorang untuk disegerakan. Wala yukhiffu li amrin nas, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meringankan karena urusan manusia. Masyaallahu la masya'an nas, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, bukan apa yang dikehendaki oleh manusia itulah yang terjadi. Yuridullahu syai'an wa yuridun nasu syai'a masyaallahu kana walau karihan nas. Yuridun nasu syai'a, ama Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu dan orang pun menginginkan sesuatu. Masya Allah kana, maka apalah yang, maka apapun yang kita dikehendaki dan diinginkan oleh Allah SWT itu yang terjadi. Walau karihan nas, walaupun orang tidak senang. Wala mubi'da lima qarraballah, dan tidak akan ada yang bisa menjauhkan sesuatu yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala muqarriba lima ba'adallah, dan tidak akan ada yang bisa mendekatkan apa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu syai'un illa bi'idznillah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang masalah apa? Takdir. Wa kana madaru khutabihi ala hamdillahi wassana'i alaihi bi ala'ihi. Dan poros khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Ala, yani nikmat-nikmat. Wa usabi kamalihi wa mahamidihi, dengan sifat-sifat kesempurnaan dan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limi qawaidil Islam, dan pengajaran tentang kaidah-kaidah Islam. Inilah poros khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat dan nama-namanya, dan pengajaran tentang kaidah-kaidah Islam. Wa dzikril jannati wan nari wal ma'ad, penyebutan tentang surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Wal amri bitaqwallah, perintah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabyini mawaridi ghadabihi, dan menerangkan tentang perkara-perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Wa mawaqi'i ridahu, dan tempat-tempat yang Allah ridai. Fa ala hadza kana madaru khutabihi, di sinilah berporos khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu fi khutabihi, dan beliau mengatakan dalam khutbahnya, ayyuhan nasu innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullama umirtum bihi walakin saddidu wa abshiru. Dan terkadang beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lan tutiqu, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Awalan tafalu, kalian tidak akan mampu melakukannya. Kullama umirtum bihi, semua apa yang Allah perintahkan kepada kalian tidak akan kalian mampu untuk melakukannya. Karena terlalu banyak. Barakallahu fikum. Terlalu banyak. Kalau kita mau melakukan semuanya, subhanallah, kita yang akan kerepotan. Sehingga Rasulullah mengatakan, saddidu wa qaribu. Berjalanlah kalian di atas jalan yang lurus ini dan berusahalah untuk mendekati. Baik. Kullu ma amartum bi umirtum bihi walakin saddidu wa abshiru, akan tetapi hendaknya kalian saddidu wa abshiru. As-sadat, senantiasa berada di atas jalan. Berada di atas jalan, barakallahu fikum. Sadat, kelurusan. Wa qaribu wa abshiru. Wa kan yakhdhu bi kulli waqtin bima taqtadihi hajatul mukhatabin wa maslahatuhum. Walam yakun yakhthubu khutbatan illa iftahaha bihamdillah. Kan yakhthubu fi kulli waqtin bima taqtadihi hajatul mukhatabin. Wa kan yakhthubu fi kulli waqtin, dan beliau berkhutbah di setiap waktu. Bima taqtadihi hajatul mukhatabin, sesuai dengan hajatan-hajatan yang dibutuhkan oleh orang yang diajak bicara dan kemaslahatannya. Walam yakun yakhthubu khutbatan illa iftataha bihamdillah, dan tidaklah beliau membuka khutbah beliau kecuali beliau membukanya dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yatashahadu fiha bi kalimati syahadah, dan tashahud beliau dengan dua kalimat syahadat. Wa yadhkuru fiha nafsuhu bismihi al-alam, dan beliau menyebut dirinya dengan namanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa thabata anhu annahu qala kullu khutbatin laysa fiha tashahhudun fahiya kal yadil jadma. Dan telah tetap dari beliau alaihi salatu wassalam ucapan beliau. Beliau mengatakan kullu khutbatin laysa fiha tashahhudun, semua khutbah-khutbah yang tidak ada padanya tashahhud, maka dia sama seperti yadil jadma, tangan yang lumpuh. Taib. Atau berpenyakitan. Walam yakun lahu syawish yakhruju baini yadayhi idza kharaja min hujratihi. Walam yakun yalbasu libasal khutaba'il yawm la tarhatan wala ziqan wasi'an. Dan beliau tidaklah berkhutbah dan didahului oleh apa ini, protokol syawish. Ya khruju baina yadayhi, yang keluar mendahului di hadapannya. Idza kharaja min hujrati, kalau beliau keluar dari kamarnya. Walam yakun yalbasu libasal khutaba'il yaum, dan tidaklah beliau memakai pakaian khutaba, pakaian seakan-akan pakaian khusus untuk khatib. La tarhatan wala ziqan wasi'a. Bukan sesuatu yang diselempangkan atau sesuatu yang dipakai dengan jubah besar. Barakallahu fikum. Biasanya karena orang mau khutbah pakai jubah, pakai lagi jubah besar, barakallahu fikum, jubah yang di luar ini, kemudian pakai apa gitu. Tapi seakan-akan istimewa sekali. Lah biasa, apa yang beliau biasa pakai di keseharian beliau, itu pula yang beliau pakai dalam berkhutbah. Baik. Baik. Wa kana mimbaru 3 darajat, dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 derajat. Baik. Tiga derajat, 3 anak tangga, 1, 2, 3. Faham? Fa idza stawa alaihi. Baik. Ini mimbar kita ini, barakallahu fikum. Sebenarnya mimbar menghadap ke sana, tapi dibalik, barakallahu fikum, maksudnya. Yang di muka jadi belakang, belakang jadi muka. Baik. Sananya dipercantik sedikit lebih bagus, barakallahu fikum. Baik. Walam yakun lahu syawish, dan beliau tidaklah memakai jubah istimewa. Ini pakai gamis, kemudian pakai jubah lagi, kemudian pakai syal, kemudian pakai imamah besar, barakallahu fikum. Wa kana mimbaruhu 3 darajat, dan mimbar beliau alaihi salatu wasalam 3 derajat, 3 anak tangga. Fa idza stawa alaihi wa takbala an-nasa akhadha al-mu'adzinu fil adani faqat. Kalau beliau sudah berada di atas mimbar dan menghadap ke manusia, Muadzin pun mengumandangkan adzan. Walam yakul syai'an qablahu wala ba'dahu. Dan tidaklah beliau mengucapkan sesuatu sebelum dan sesudahnya. Baik. Ya, kecuali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk beliau. Kemudian dikumandangkan adzan kalau Jumatan. Fa idza akhadha fil khutbati lam yarfa' ahadun sawtahu bi syai'in albattah la muadzin wala ghir. Kalau beliau mulai berkhutbah, tidak ada seorang pun yang mengangkat suaranya. Tidak ada. Sama sekali. Tidak muadzin dan tidak juga yang lainnya. Wa kana idza qama yakhutubu akhadha asa fa tawakkala 'alaiha wa huwa 'alal mimbar. Dan beliau kalau yakhutubu berkhutbah di atas mimbar, akhadha asa, beliau memegang tongkat dan bertongkat bertelekan padanya. Wa huwa 'alal mimbar. Inilah dan beliau di atas mimbar. Kada zakarahu anhu Abu Daud. Inilah yang disebutkan oleh Abu Daud. An Ibn Shihab wa kana al-khulafa'u tsalatsa ba'dahu yaf'aluna dzalika. Dan taib khulafa'u tsalatsa, tiga khalifah setelah beliau alaihi salatu wasalam melakukannya. Taib. Wa kana ahyana yatawakkalu 'ala Qaus. Dan terkadang beliau yatawakkalu 'ala Qaus bertopang atau ya memegang busur. Walam yufat anhu annahu tawakkala 'ala Saif. Dan tidak pernah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bertongkatkan dengan tongkat pedang. Tongkat pedang. Cuma tongkat dari kayu atau tongkat dari kaus, busur. Dan tidak pernah beliau bertongkat dengan apa? Dengan pedang. Wa kathirun minal jahalah yadhunnu annahu kana yamsiku sayfa 'alal mimbari isyarat ila anna dina innama qama bisayf. Dan kebanyakan dari orang-orang yang bodoh menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedang ketika berkhutbah di atas mimbar sebagai isyarat bahwa agama ini disebar tebarkan dengan pedang. Apa betul? Tidak. Baik. Agama ini disebarkan dengan hikmah, dengan kasih sayang, barakallahu fikum. Wa hadza jahlun qabih min wajhain. Pernyataan bahwa agama ini disebar-tebarkan dengan pedang, ini pernyataan bodoh yang sangat dari dua sisi. Pertama, annal mahfudz annahu sallallahu alaihi wasallam tawakkala 'alal 'asa wa 'alal qaus. Yang benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertongkatkan dengan asa kayu atau dengan busur. Asal yang kedua, anna dina innama qama bil wahyi, bahwa agama ini tegak dengan wahyu. Barakallahu fikum. Wa amma sayfu falimahqi ahli ad-dalali wasyirk. Sayf wa madinatu Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhthubu fiha innama futihat bil Qur'an wa lam tuftah bis sayf. Wa amma sayfu, adapun pedang, falimahqi ahli ad-dalali sayf wasyirk. Pedang itu hanya sekedar untuk menenggelamkan dan menghanguskan, menghilangkan ahli dalal wa syirk. Madinah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Nabi Madinah. Dengan apa dibuka? Dengan apa ditaklukkan? Apakah dengan perang? Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. Dengan apa Islam tersebar di situ? Dengan pedang? Tidak ada, setetes darah pun tidak ada yang mengalir, barakallahu fikum, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Tersebar Islam itu, dipeluk dan dianut oleh orang-orang yang menduduki kota Madinah pada saat itu. Baik. Muhammadin Nabi SAW latihkan yakhtubu fiha, kota Nabi SAW beliau berkhutbah padanya, innama futihat bil Quran, dibukakan dan ditaklukkan kota Madinah itu dengan Al-Quran, walam tuftah bisayf, bukan ditaklukkan dengan pedang. Kota Madinah. Barakallahu fikum. Bukan dengan pedang. Wa kana idza arada lahu fi khutbatihi aridun ishtaghala bihi. Wa kana, dan beliau idza arada lahu fi khutbatihi, kalau terjadi sesuatu dalam khutbah beliau, aridun, sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, ishtaghala bihi, beliau ya melayaninya. Tsumma raja ila khutbatihi, kemudian kembali kepada khutbah beliau. Wa kana yakhutubu Quba'at faja'al Hasan wal Husain ya'thurani fi qamisaini ahmaraini faqata'a kalamahu fanazala. Wa kana yakhthubu, suatu saat Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian datanglah Al-Hasan dan Husain ya'thurani berlari-lari kecil fi qamisaini ahmaraini memakai dua baju yang berwarna merah. Fakat akala mahu fanazal, kemudian beliau menghentikan bicaranya, khutbahnya, kemudian turun dari mimbar. Fahamalahuma, kemudian beliau mengambil kedua cucunya. Summa da'a ila mimbar, ada ila mimbar, kemudian beliau kembali ke mimbar. Summa qala, wa sadaqallahu al-azim, dan sungguh benarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Taib. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya harta benda kalian dan anak kalian itu adalah cobaan. Raitu hadaini ya'thurani fi qamisaihima falam asbir hatta qata'tu kalami fahamaltuhuma. Aku hukum melihat kedua cucuku ini dalam keadaan berlari-lari kecil memakai dua pakaiannya, maka aku tidak mampu menyabarkan diri sampai aku memutuskan khutbahku, ucapanku, dan aku pun membawa keduanya. Baik. Barakallahu fikum. Wa ja'a Sulaykun al-Ghatafani wa huwa yakhthubu fajalasa faqala lahu kum ya Sulayk. Ada seorang sahabat yang namanya Sulayk al-Ghatafani wa huwa yakhthubu, dalam kondisi Rasulullah SAW berkhutbah, dia datang masuk masjid langsung duduk. Faqala lahu kum ya Sulayk farka rak'ataini wa tajawwaz. Berdirilah wahai Sulayk dan engkau melakukan dua rakaat dan persingkat engkau melakukannya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan berkhutbah, tentunya barakallahu fikum, kalau orang itu berkhutbah, taib. Kalau orang berkhutbah, boleh dia berkhutbah dan memutuskan khutbahnya dan berbicara dengan orang yang dikehendakinya untuk berbicara. Taib, barakallahu fikum. Tapi sesama hadirin tidak boleh berbicara. Tidak boleh menegur, tidak boleh ngobrol, tidak boleh. Hatta bisi-bisi juga tidak boleh. Dalam kondisi imam berkhutbah. Adapun kalau khatib boleh berbicara dengan makmumnya. Ya fulan, berhenti berbicara. Ya fulan, tinggalkan perbuatan itu. Ya fulan, berdiri, engkau melakukan salat. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dengan makmumnya, dengan makmumnya, boleh berbicara. Seorang imam dengan makmum ketika khutbah, atau khatib dengan orang-orang yang ada di bawahnya, boleh berbicara. Barakallahu fikum. Adapun sesama jamaah tidak diperbolehkan. Adapun sesama jamaah tidak diperbolehkan. Wallahul musta'an. Sesama jamaah tidak diperbolehkan untuk mereka berbicara, ngobrol. Baik, tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, mengkali akhihi yawmal jum'ati ansid wal imam yakhtub faqad lagha. Siapa di antara kalian yang barakallahu bikum mengatakan kepada saudaranya dalam kondisi khatib berkhutbah, kemudian dia melarang saudaranya mungkin melakukan sesuatu, duduk, diam, maka sungguh dia telah berlaku sia-sia. Barakallahu bikum. Jadi diam saja. Ah, isyarat apa? Iya, boleh isyarat. Tapi khawatirnya kalau sudah isyarat lain lagi ada tambahannya. Sepriam. Baik. Anak-anak terkadang tidak paham dengan isyarat. Jadi harus ditambah. Sepriam. Kalau sudah bilang dia berarti so laga. Ahsannya kalau Jumatan anak-anak itu bersama dengan walinya masing-masing. Karena anak-anak kalau berkumpul akan apa? Ngobrol, bercerita. Baik, ahsannya. Syekh Muqbil rahimahullahu taala setiap melihat anak-anak berkumpul, bubar. Semua ke walinya, orang tuanya. Baik. Ini Sulayk masuk ke masjid dan langsung duduk. Sementara hukum syariat masuk masjid tidak boleh langsung duduk. idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia langsung duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Itu yang ini yang biasa disebut oleh para ulama kita dengan apa? Tahiyatul masjid. Barakallahu fikum. Tahiyatul masjid. Ini langsung duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri engkau. Kemudian lakukan salat 2 rakaat dan percepat. Masya Allah. Kisah juga yang sudah pernah kita lewati bahwa Rasulullah SAW berkhutbah itu Jumat. Kemudian datang seorang Arabi pas lewat pintu dan mengatakan, ya Rasulullah, saya halakatil amwal wa anqata'atis subul. Pada Allah ayuhi sana. Ya Rasulullah, hewan-hewan ternak pada mati. Pada musnah, tumbuh-tumbuhan pada layu. Tidak bisa lagi kita melakukan perjalanan karena tidak ada kendaraan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas, dari sejak itu turun hujan sampai 1 pekan. 1 pekan hujan sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya. Baik, basah-basah orang. Basah-basah orang. Sebagian orang tak mau sholat basah-basah, padahal boleh. Baik. Antum dalam perjalanan turun gunung misalnya, dari kebun atau dari apa, masuk waktu sholat, baik, atau pergi ziarah ke kampung mana begitu, datang waktu sholat, kemudian hujan, biasa antum dalam perjalanan itu mungkin sholat ya, biasa masuk waktu sholat, cari tempat hamparan sedikit agak luas untuk melakukan sholat bersama dengan rombongan. Turun hujan, tetap sholat dalam kondisi basah-basah. Baik, dalam kondisi basah-basah. Sebagian orang menganggap risih. Masa ultra sholat ke basah-basah begini? Sholat. Air hujan bukan najis dan bukan pembatal wudu. Barakallahu fikum. Bahkan Allah SWT menurunkan air hujan dari langit itu apa? Ma'an tahura. Air yang suci bersih. Barakallahu fikum, bisa dipakai untuk wudu. La haula wa la quwwata billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang itu juga dalam kondisi beliau berkhutbah di Jumat berikutnya. Ya Rasulullah, saya sudah hancur rumah ini. Saya tidak tahan ini rumah-rumah dengan hujan. Maka doalah engkau kepada Allah SWT untuk menghentikan hujan. Nama doa apa namanya? Namanya apa? Kalau minta hujan namanya istis. Ah. Kalau doa untuk berhenti hujan namanya istisha sahu. Istisha. Doa dihentikan hujan. Barakallahu fikum. Doa agar supaya hujan dihentikan. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hujan dihentikan. Allahumma tayyib hawalaina wala alaina, Allahumma al-akami wad-diradi wa butuni al-awdiyati wa manabit syajar. Doa istisha. Barakallahu fikum. Maka tidak ada satupun yang ditunjuk Rasulullah SAW kecuali di sana akan memutih menjadi terang, terang, terang, terang, terang. Sampai keluar dalam kondisi sudah sangat panas terik. Barakallahu fiik. Ya boleh. Khatib bisa berbicara dengan jamaah, jamaah bisa berbicara dengan khatib. Tapi sama jamaah tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Jamaah khatib bisa mengatakan, "Eh, pulang berhenti bicara. Eh, pulang duduk. Anak-anak bubar." Barakallahu fikum. Kemudian melanjutkan khutbah. Ini tapi mestinya ini apa istilahnya setelah diketahui oleh apa? Diketahui oleh maksudnya sosialisasi dulu. Kalau langsung dulu di kondisi masyarakat awam, oh batal tuh sampai Jumat ini. Oh kacau ini khatib ini. Tahu jurat memulu. La haula wa la quwwata illa billah. Azan sebelumnya disampaikan. Baik. Makanya perkara-perkara seperti ini tidak mengapa untuk dikhutbahkan. Baik, dikhutbahkan agar supaya orang tahu Bukan cuma khutbah secara umum terus. Marilah kita berbuat baik, marilah sesekali barakallahu fikum ada poin-poin tertentu. Baik. Apakah itu masalah wajib, masalah sunnah? Baik, ada ahkam yang disampaikan. Ada ahkam yang disampaikan. Supaya orang dah bingung. Baik, atau muncul tanda tanya besar. Baik. Kalau bertanya karena adanya tanda tanya tadi, ya enggak jadi masalah. Yang repot kalau tanda tanya dia sendiri yang memberikan jawaban. Oh, kagis tuh begini, begini, begini. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Wa kana yuqassiru khutbatahu wa yuqsiru khutbatahu ahyanan wa yutiluha ahyanan. Terkadang beliau memperpendek khutbahnya, terkadang beliau juga memperpanjang bihas bihajatinna sesuai dengan kebutuhan manusia. Wa kanat khutbatuhu al-aridha atwalu min khutbatihi ar-ratibah. Dan terkadang khutbah beliau yang aridah, yang secara tiba-tiba, biasanya lebih panjang ketimbang khutbah biasa. Baik, kalau khutbah Jumat misalnya, seringkas khutbah Jumat beliau alaihi salatu wassalam. Artinya seorang mungkin hadir, keluar dia dari situ mendapatkan satu poin. Oh, riba itu haram rupanya, apapun namanya. Ya kan? Dengan dalil-dalilnya tatatatatatak sudah. Orang pulang dan berkata, oh, riba ini boleh, apapun namanya. Mau dibilang rentan, mau dibilang bunga, mau dibilang bagi hasil, mau dibilang persenan, mau dibilang... Pokoknya kalau bab bunga, riba. Baik, dengan dalil-dalil. Oh, ini enak. Tidak terlalu panjang. Panjang cerita, sampai bingung. Tadi bilang apa, Kang? Baik. Pendek, ringkas, dengan dalil-dalilnya. Tak keluar dia dengan satu poin. Masya Allah, tidak boleh riba kau tuh. Tidak boleh kita terlaknat orang. Bukan cuma yang makan riba, yang ngasih makan riba pun barakallahu fiik, yang membantu proses riba pun dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma rentenir yang dilaknat. Baik, yang ngasih pinjaman kemudian dia makan ngambil bunga, renten. Bukan cuma dia yang dilaknat. Yang ngambil utang juga dan bayar renten juga dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang yang tidak ditahu oleh orang, dikiranya untuk pemakan bunga, pemakan renten. Ingat yang kasih makan juga lana. Barakallahu. Wa syahidaihi wa katibahu. Dan dua saksinya. Baik. Atas transaksi ribawiyah ini. Wa katibahu dan tukang catatnya. La haula wa quwwata illa billah. طيب وكان خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد. Dan beliau berkhutbah di hadapan perempuan secara tersendiri di waktu-waktu Id. Wala yuharriduhunna ala sadaqah, dan beliau menyemangati mereka para perempuan itu bersedekah, wallahu alam. Tapi di zaman sekarang ini para ulama kita mengatakan cukup dengan mikrofon yang sekarang ini, barakallahu fikum, tidak perlu pindah. Baik, barakallahu fikum, tidak perlu pindah. Karena di zaman dahulu mungkin barakallahu fikum, karena tidak kedengaran. Paham? Banyaknya orang yang berkumpul, biasanya Id lebih banyak ketimbang Jumat, kan demikian. Baik. Kalau Jumat biasanya ada di Jumat. Tapi kalau Id, Masya Allah, semuanya pengen mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Ini kumpul semuanya, lebih banyak. Baik, sehingga menjadikan posisi perempuan jauh di belakang sana. Sehingga mungkin dia tidak terdengar, atau mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengen untuk memperdengarkannya lebih jelas. Adapun sekarang para ulama mengatakan cukup, walaupun dia menginginkan pesan-pesan khusus untuk para perempuan, tetap di tempatnya melalui mikrofon, karena mereka pun sudah mendengarkannya dari mikrofon. Wa kana khutbatuhu al-aridha atwala min khutbatihi al-radi wa kana yakhtubu an-nisaa ala hidatin fil a'yadi wa yuharriduhunna ala sadaqati wallahu a'lam. Qala rahimallahu taala faslun fi hadhihi salasan fil ibadati faslun fi hadhihi fil wudu. Pasal usul, pasal-pasal tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah ibadah-ibadah. Pasal tentang petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah wudu. Wudu. Baik, ilmu yang telah kita miliki dan amalan yang telah kita lakukan terkadang perlu dikoreksi ulang karena boleh jadi berubah, berganti, bergeser dari yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin fi ghalibi ahyanihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu untuk setiap salat yang beliau hendak lakukan di kebanyakan waktunya. Wa rubbama shalla shalawat bi wudu'in wahid. Dan terkadang beliau salat beberapa salat hanya dengan satu wudu. Terkadang ya, terkadang. Wa illa kebanyakannya beliau wudu setiap hendak salat. Wa kana yatawaddau bil muddi taratan wa bi thulutsai taratan wa bi azyada minhu taratan wa dhalika nahwa arba'a waqin bil bidimashqi ila ukiyatain wa thalas wa kana min aysarin nasi sabban lima'il wudu wa kana yatawaddau bil muddi taratan. Berkata terkadang beliau wudu dengan apa? Mud itu satu ini. Mud. Baik. Segini. Paham insyaAllah. Dua telah tapangan disatukan untuk menampung sesuatu yang cair. Ini namanya mud. Dipakai untuk wudu. Bayangkan antum bisa wudu dengan air yang seperti ini. Baik. Antum kalau wudu di bawah sana, pasangnya ember di bawah, ember sedang-sedang, antum mulai wudu mulai dari awal sampai selesai hampir penuh. Boros sekali kita sesungguhnya, barakallahu fiik, boros sekali. Mud taratan wa bi thulutsaihi taratan atau 2/3-nya enggak penuh. Tadi mud penuh, thulutsaihi 2/3-nya. Wa bi azyad min taratan lebih sedikit. Wa dhalika anahu arba'a waqin bil bidimashi. Yang demikian itu 4 awqiyah. Dengan wukiyah dimashq ila awqiyataini wa thalath. Wa kana min aysarin nasi sabban lima'il wudu. Beliau adalah manusia yang paling ngirit menumpahkan air wudu untuk beliau pakai wudu. Wa kana yuhadziru ummatahu min al-israfi fihi. Beliau memperingatkan umat jangan sampai berlebih-lebihan dalam wudu. Ya, ini boros dalam memakai air wudu. Baik. Masya Allah. Boros. Akan musuh. Kencang sekali. Masya Allah. Banyak sekali air yang dipakai sesungguhnya. Baik. Karena masuk di satu masjid. Baik. Ada peringatan itu. Peringatan. Ah, lupa kata-katanya. Kata-kata bijak. Masya Allah. Dalam memanfaatkan air. Sederhanalah anda dalam memakai air. Karena itu yang paling utama. Baik. Sempurna dalam wudu tidak mesti harus banyak memakai air. Paham? Sempurna dalam wudu tidak harus boros atau banyak memakai air. Baik. Orang sempurna. Mangat terus. Dendi. Baik. Kita cuci ini pun mengalir terus. Ada, masyaAllah ada teknologi sekarang ya. Teknologi wudu ini, kalau kita masukkan tangan keluar air, kalau kita tarik berhenti. Ah, itu mantap itu, marmahos toh. Dan, itu so canggih dia. Kalau di Dammaj sana, barakallahu fikum, keran itu dipakai dua, keran satu disambung ini anunya apanya? Dipotong supaya keluarkan air sedikit sekali setiap kerannya itu biar kasih pol DP apa namanya ini DP keran yang kasih pol keluar semua memang cuma begitu yang keluar kalau banyak sekali air ditong. Baik. Kecuali ada beberapa keran tertentu yang dipakai untuk nyuci ya kan khusus untuk nyuci memang cocok itu kasih kancang dia supaya cepat penuh itu air itu bak untuk bak cuci. Maka kalau mencuci kong serupa batetes-tetes begitu. Kapan mau kelar itu cucian. Tempat wudu itu begini modelnya, dikit air. Sengaja. Karena kalau di apa namanya? Dibiarkan los begitu saja, ya orang karena tidak tahu atau karena lupa kebanyakannya. Sedikit sekali yang paham tentang masalah air wudu. Sedikit saja dibuka begitu kemudian wudu. Sedikit sekali yang paham. Yang paham pun terkadang lupa. Kasih jalan juga sana pul. Nanti kan oh juga tuh enggak boleh. Barakallahu fikum. Sedikit saja dipakai. Jam sedikit, sedikit lagi. Nah, kita sudah terbiasa dengan boros, akhirnya untuk meninggalkan apa? Meninggalkan kebiasaan boros ini dalam wudu sangat susah. Pas kalau ingat ya mungkin kita agak kecilin sedikit, pelupai, kasar, subah, ngucur terus satu ember keluar. Wa kana yuhadziru ummatahu min al-israfi bihi. Beliau memperingatkan umat dari berlaku boros memampatkan air untuk wudu. Wa akhbaranahu yakunu fi ummatihi man ya'tadi fi at-tahur. Dan beliau mengkhabarkan bahwa akan ada nanti di umatnya beliau, umat beliau, bahwa ada umat beliau melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inal wudu syaitanan yuqalu lahu al-walahan. Fattaku waswasal ma. Tapi hari ini kita lihat Akhaju Ahmad. Iya. Dari sebutkan kedudukan hadisnya. Inna lil wudu'i syaitana. Sungguhnya pada wudu itu ada syaitan. Yukalahu al-walahan. Fattaku wasawisal ma. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari bisikan-bisikan air. Barakallahu waswas. Waswasnya air. Waswasnya air. Baik. Orang yang waswas dalam masalah air, dia menganggap air itu tidak suci. Kasih mengalir terus sampai luber-luber itu apa? Luber-luber itu ember. Subhanallah, baru dia baru dia apa? Baru dia berhenti. Dan dia tidak akan pernah mau memakai air kecuali air mengalir. La haula wa illa billah. Wa marra ala Sa'din wa huwa yatawadda'u fa qala lahu la tusrif fil ma. Dan Rasulullah SAW melewati Sa'd dalam kondisi Sa'd wudu. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian boros, jangan kau boros dalam memanfaatkan air. Faqala wa hal fil ma'i min israfin? Qala na'am. Sa'd mengatakan, apakah dalam masalah air kita termasuk ada pemborosan? Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Wa in kunta ala nahrin jarin. Walaupun engkau berada di atas sungai yang mengalir. Masya Allah. Wa sahha anhu annahu tawadda'a marratan wa marratain marratain wa salatan. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau wudu, kalau satu semuanya. Atau dua kali semuanya, atau tiga kali semuanya. Itu tiga kali. Baik. Cuci tangan tiga kali. Baik. Ya kecuali tetap satu kali barakallahu fikum. Membasuh apa? Kepala ke atas dan mengembalikannya ke depan. Dan sekaligus mencuci apa? Mencuci telinga. Baik. Karena wajah ini barakallahu fikum tersendiri dan kepala tersendiri dengan telinga. Kepala ini masuk bagian apa? Telinga. Telinga masuk ke bagian kepala. Wajah ini yang punya kita ini. Baik. Tempat tumbuhnya rambut ini yang normal ya. Rambut normal. Baik. Kemudian ke depan telinga pas. Kemudian sampai dagu kita ini namanya wajah. Barakallahu fikum. Ini telinga masuk ke area kepala. Kalau satu kali semuanya. Kalau dua kali. Wa fi ba'dil a'dha'i marrataini wa ba'dhuha thalathan. Di sebagian anggota wudu ada yang dibasuh dua kali ada yang tiga kali. Wa kana yatamaddu wa yastanshiku taratan bi gharafatin wa taratan bi gharafatin wa taratan bi thalathin. Wa kana yatamaddu wa yastanshiku taratan bi gharafa. beliau terkadang berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung atau ke atas hidung. Ambil air. Sekaligus langsung ke atas. Mungkin pertama-pertama sama seperti orang apa? Malam isi, iya. Tapi berenang, bernapas dalam air, kemudian nasi air, naik air itu ke ubun-ubun. Barakallahu fiik. Kalau tidak biasa, padahal ini adalah sunnah. Barakallahu fiikum. Menghirup air, apa mengambil air dengan satu ini, satu celup tangan ini, kemudian separuh kita pakai berkumur, separuhnya lagi kita hirup ke atas. Mabah-mabah itu berkumur-kumur, istinsyak itu menghirup air ke atas. Barakallahu fiikum. Baik. Wa taratan bi gharfatin, apalagi kalau kalau kita bangun dari tidur. Baik. Kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian bangkit dari tidur, silakan dia wudu dan istinsyak. Barakallahu, karena syaitan itu bermalam di hidungnya. Karena syaitan itu adalah haisyumihi. Wakana, sudah masuk waktu. Teh barakallahu. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Wallahu subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.